بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى meriwayatkan dari رويفع رضي الله عنه beliau mengatakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda Ya Ruwayfi'u, la'allal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu, au taqallada wataran, au istanja biraji'i dabatin, au azmin, fa'inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bari'un minhu. Wahai Ruwayfi'u, bisa jadi engkau akan berusia panjang. Maka khabarkanlah kepada manusia bahwasanya barang siapa yang mengikat jenggotnya atau mengalungkan tali busur panah atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadatih dengan nomor hadis 7910. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu taala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan Ruwayfi'un huwa Ruwayfi'u bin Thabit bin Sakan bin Adi bin Al-Harithi min Bani Malik bin Najjar Al-Ansari waliya Barqata wa Tarabulsa faftataha Ifriqiyata sanata 47 wa tuwfiya bi Barqata Sanata 56 min al-Hijrah an-Nabawiyyah. Beliau adalah Ruwayfi' bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Harith dari Bani Malik bin An-Najjar Al-Ansari. Beliau memimpin Barqah, yaitu menjadi gubernur di Barqah dan Tarabuls. Lalu beliau menaklukkan Afrika pada tahun 47 Hijriyah dan beliau wafat di Barqah pada tahun 56 Hijriyah. Aqada lihyatahu, mengikat jenggotnya, qila dikatakan, ma'nahu ma yaf'alunahu minal hurubi min fatliha wa aqdiha. Dikatakan maknanya adalah apa yang mereka lakukan di dalam perang-perang berupa memintal jenggot dan mengikatnya takabburan karena sombong. Waqila ma'nahu mu'alajatus syari. ليتعقد ويتجعد على وجه التأنيف والتنعم. Dan dikatakan maknanya adalah mengatur rambut agar terikat dan terkumpul dalam bentuk yang menyerupai wanita dan dalam rangka bersenang-senang. Wa qila, dan dikatakan al-muradu 'aqduha fi shalati ay kaffuha. Dan dikatakan bahwa yang diinginkan dengannya adalah mengikatnya di dalam salat, yaitu menahannya. Taqallada wataran, mengalungkan tali busur panah, ja'alahu qiladatan fi 'unuqihi aw 'unuqi dabbatihi min ajli al-wiqayati min al-'aini. Menjadikannya kalung pada lehernya atau kalung pada hewan peliharaannya dalam rangka melindungi dari ain. Istanja'ai azalan najwa wa huwa al-'adhiratu 'anil makhraji. Istanja, yaitu menghilangkan an-najwa, yaitu kotoran, dari tempat keluarnya. Kotoran, yaitu yang dimaksud kotoran manusia, dari tempat keluarnya. Biroji'i dabatin. Ar-roji'u ar-rawthu. Ar-roji' yaitu kotoran. Kotoran hewan. Summiya roji'an li'annahu roji'a an halatihil ula ba'da an kana 'alafan. Disebut dengan roji' karena sesungguhnya ia kembali dari keadaannya yang pertama, setelah sebelumnya berbentuk makanan, yaitu berubah bentuknya dari makanan menjadi kotoran. Bari'un minhu, berlepas diri darinya, hadza wa'idun syadidun. Ini adalah ancaman yang keras, fi haqqi man fa'ala dhalika, pada hak orang yang melakukannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallama anna hadha as-sahabiyya sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallama fil liha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ila al-abathi biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajimi aw bi ahli at-turafi wal muyu'ati. Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwa sahabi ini akan panjang usianya sampai ia mendapati orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal jenggot, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal jenggot, membiarkannya dan memuliakannya kepada, yaitu mereka beralih dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam kepada menyia-nyiakan jenggot tersebut dalam bentuk yang mereka padanya menyerupai orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, atau menyerupai orang-orang yang hidup mewah dan orang-orang dungu. Aw yukhilluna bi'aqidati tauhidi bi'sti'malil wasa'ilish syirkiyyati fayalbasunal qala'ida aw yulbisunaha dawabahum yastadfa'una bihal mahdhura. Atau mereka merusak aqidatu tauhid dengan menggunakan sarana-sarana kesyirikan. Maka mereka pun mengenakan kalung-kalung atau memakaikan kalung-kalung tersebut pada hewan-hewan peliharaan mereka, yang dengannya mereka menolak perkara yang mereka takuti. Aw yartakibuna ma naha anhu nabiyyuhum min al-istijmari birauhid dawabi wal izami, atau mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi mereka alaihi salatu wassalam, berupa beristijmar, menghilangkan kotoran, yaitu buang hajat, kotoran buang hajat, dengan kotoran hewan dan tulang, belulang. Fa'awsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sahibahu an yuballighal ummata anna nabiyyaha yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dhalika. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada sahabatnya tersebut agar menyampaikan kepada umat ini bahwasanya nabinya alaihi salatu wassalam berlepas diri dari orang yang melakukan sesuatu darinya. Munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi an-nahyi an taqlidil awtari idaf'il mahdhurati wa annahu syirkun. Bahwasanya padanya terdapat larangan dari mengalungkan tali busur panah dalam rangka menolak perkara-perkara yang ditakuti, dan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan kesyirikan, li'annahu la yaqdiru ala dhalika illallahu, karena sesungguhnya tidaklah mampu melakukannya melainkan Allah Azza wa Jalla semata. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula, yang pertama, alamun min a'lamin nubuwati, tanda diantara tanda-tanda kenabian. Fa inna ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanati 56 minal hijratin nabawiyyati. Karena sesungguhnya ruwayfi' panjang kehidupannya, yaitu usianya, sampai pada tahun 56 Hijriah. Al-thaniyatu, yang kedua, wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu au tarkuhu. Wajibnya mengkhabarkan kepada manusia perkara-perkara yang diperintahkan kepada mereka dan yang mereka dilarang darinya, dari perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan atau ditinggalkan. Atsalitsatu, yang ketiga, masru'iyatu ikramil lihyati wa i'fa'iha wa tahrimul abathi biha bi halqin aw qassin aw 'aqdin aw taj'idin aw ghairi dhalika. Disyariatkannya memuliakan jenggot dan membiarkannya, dan diharamkannya menyia-nyiakan jenggot baik dengan mencukur habis atau memotong atau mengikat atau mengumpulkannya atau yang selainnya. Arabiatu, yang keempat, tahrimu ittikhadil qiladati lidaf'il mahdhuri wa annahu syirkun. Diharamkannya mengambil kalung dalam rangka menolak perkara yang ditakuti, dan bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Al-khamisatu, yang kelima, tahrimul istinja'i birrawthi wal'azmi. Diharamkannya beristinja dengan kotoran hewan maupun tulang belulang. As-sadisatu, yang keenam, anna hadhil jara'ima al-mazkurata minal kabairi. Bahwasanya dosa-dosa yang disebutkan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah menegaskan bahwa beliau berlepas diri dari pelakunya. والله تعالى أعلم بالصواب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.